Dan saya beri rahmat Allah dunia. Mungkin kalian tak tahu seluruhnya. Ya. Ditandatangani tentang tahzir saya daripada Syekh Salim ini. Saksi itu kalian. Ini berita bukan. Jangankan kita jin tahu di banyak rahmat Allah. Akmar sudah ditahzir. Syekh Salim ini ditelepon oleh Syekh Ruzek. Ruzek telepon dia kadang-kadang oleh. Syekh Lama'i telepon Syekh Ruzek kadang-kadang oleh. Mana suruh saya kalian? Syekh Salim Fauzan mengatakan, kaif dia mentahdir Nur Akmal Abu Munzir. Sementara dia belum pernah duduk. Duduk tidak pernah, dan tidak kenal, dan tidak ada nasihat. Kok bisa tahdir? Sampai sekarang saya minta suratnya tidak ketemu. Tidak pernah dikasih. Dan suruh saya minta pada saya. Bahkan sampai akhirnya agak model-model kasur saya bicara sama saya. Nanti bohong apa? Wallah saya tidak bohong saya. Kalau bohong saya sama Allah ya. Saya minta masalah, cari kata-kata saya. Saya mau kasih pada Suleh Fauzan. Dia depan Suleh Fauzan. Diminta oleh Suleh Fauzan. Di Taif. Tinggal oleh suka lain ke semua. Mati saya. Mati wakam. Mati wakam. Tidak ada wakam. Tidak ada tajir. Tidak ada. Tepat saya tinggal oleh dia. Macam mana? Itu suka lain. Itu susah. Diminta oleh Suleh Fauzan tersebut. Yang dipegang oleh dia. Dikatakan tidak. Pergi ke mereka ke Suleh Muhammad Al-Imam. Abdul Muti sama Syekh, sama-sama si Hanan Mahanan. Dikasih kepada si Muhammad Al-Imam oleh dia. Tekan sama Imam. Dan itu mereka keluar keduanya di pada majlis Suwang Imam dalam keadaan kiyu. Suwang Imam bukan anak suap. Dia tahu. Ini orang kah benar atau enggak. Jadi ini mikir saja kita mau hukumnya. Salah saya ini dalam pengkupasan rupiah manhas. Berapa tahun yang lalu itu sudah jelas.